nonton malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Vincent Desta dan Hesti pamit. Dan juga My Own Music pamit. Sampai ketemu besok. Ciao.